Kena tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Pendengar RRI yang dimuliakan, kembali kita bertemu dalam bedah tafsir Sya'rawi dalam program penyejuk iman di radio kesayang kita RRI Medan. Ayat yang akan kita bahas insyaallah Al-Maidah ayat 24. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada abadan ma damu fiha fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata, hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini. Pendengar yang mulia, ayat ini masih terkait dengan ayat yang sebelumnya, ayat 21, 22, 23, yaitu cerita perintah Allah kepada pengikut Nabi Musa, umat Yahudi, untuk masuk ke negeri Palestina. Ceritanya karena mereka takut bertemu dengan penduduk-penduduk yang gagah perkasa di Palestina, yaitu dari keturunan Kanaan. Mereka tidak mau masuk. Nah, pada ayat yang setelah itu Allah memunculkan dua orang pemberani, pahlawan yang mengajak juga mereka untuk masuk. Namun jawabannya tetap, mereka mengatakan jiwa-jiwa penakut dari orang-orang Yahudi tidak mau masuk selama-lamanya selama penduduk-penduduk yang gagah tadi berada di dalamnya. Fazhab anta wa rabbuka, maka pergilah engkau dan Tuhanmu, berperanglah kalian berdua, kami hanya menanti. Pendengar yang berbahagia, ini menunjukkan betapa keras kepalanya orang-orang Yahudi, dan sampai mereka mengeluarkan ucapan, sudahlah kamu saja yang berperang dengan Tuhan, kami sini menunggu kemenangan. Subhanallah, ini adalah bentuk-bentuk orang-orang yang sangat penakut dan memang takut mati adalah membuat mereka sampai mengucapkan kata-kata yang seperti ini. Dan pada sisi lain, ucapan ini sangat menyakitkan hati Nabi Musa. Dan juga mereka pada ayat-ayat atau pada kondisi-kondisi sebelumnya sering memperolok-olok Nabi dan bahkan membunuhnya. Di antara mereka ada yang ingin agar Allah itu nampak secara jelas. Bahkan mereka menyembah anak sapi. Ini yang seperti ini adalah merupakan bagian keengkaran dan keras kepala orang-orang Yahudi terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mengakibatkan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang terhina di sisi Allah dan terhina di sisi manusia. Iya, jadi menarik sekali kajian kita tentang masih tentang Bani Israel ini, tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya kita selalu berkata, kenapa ke Allah Subhanahu wa taala itu selalu menceritakan tentang Bani Israel yang kata Ustaz Anafi tadi, begitu banyak nikmat tetapi tetap dibalas dengan kekufuran. Iya. Begitu banyak bukti-bukti keimanan, iya, tapi dibalas dengan kekafiran. Iya. Itu merupakan bukti bahwa apa yang kita minta dalam sholat surah Al-Fatihah itu, iya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula orang-orang yang sesat. Iya. Karena menurut para mufasir yang dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai ini adalah Bani Israel. Betul. Jadi ketika dibilang ghairil maghdubi alaihim, bagaimana orang-orang yang dimurkai Allah? Lihatlah kisah-kisah Bani Israel yang banyak tertuang di dalam Al-Qur'an, di antaranya yang kita kaji pada hari yang berbahagia ini. Ya, saya melihat di sini fenomena dari generasi hahuna qa'idun. Generasi penonton. Ya. Ini mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka itu generasi yang santai. Generasi yang ingin hidup nikmat dengan menghalalkan segala cara, yeah, ya, sampai cara yang mereka halalkan yaitu qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Mereka sama sekali tidak akan mau berjuang, berbuat apa-apa, tapi mereka ingin enak. Ini generasi hahuna qa'idun, hedonis ya. Ya, generasi hedonis, generasi yang ingin menonton, generasi yang hanya berpihak kepada siapa yang kuat dan siapa yang menang. Betul. sampai mereka ingin menguji Nabi Musa. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idu. Sudah Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu. Ini bahasa yang betul-betul sindiran. Kalau memang kau ingin capek-capek, ya, ingin malas berjuang, sudah, jangan ajak kami. Ajak Tuhanmu yang kau yakini, ya. Faqatila, berperanglah kalian engkau dengan Tuhanmu, kami duduk-duduk dan santai ingin melihat, ingin berjuang. Ini adalah fenomena yang terjadi setiap saat. Ketika ada seseorang ingin berjuang serius, pasti ada generasi hahuna qa'idun, generasi, ya, generasi yang hanya ingin melihat, menonton. Dan ini sebetulnya adalah motivasi dari kita untuk terus berjuang. Ya, saya melihat ini adalah satu pelajaran besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggambarkan tentang bagaimana akhirnya sikap takut yang ada di dalam jiwa orang-orang Yahudi itu menampilkan sikap-sikap yang putus asa, sikap yang tidak mau berjuang, sikap yang enak-enakan saja sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Sofyan. Allah menggambarkan di sini ada dua sikap yang mereka tampilkan, ya, sebagai efek dari rasa takut yang sudah begitu mendalam dalam jiwa mereka. Yang pertama adalah lanadkhulaha abadan ma fiha madamu fiha. Ini sudah putus asa mereka, tidak akan pernah kami mau masuk ke dalamnya. Artinya tidak akan pernah mau mereka berusaha. Kemudian lagi faqatila innaha huwa hahuna qa'idun. Kami adalah orang-orang yang mau terima bersih saja, tidak mau bersusah-susah dalam kehidupan ini. Kalau di keterangan redaksi pertama, ketika mereka mengatakan kami tidak mau masuk ke dalamnya, ini adalah bantahan mereka terhadap perintah Nabi Musa alaihissalam. Artinya begini, ketika orang-orang yang jiwanya itu sudah diisi oleh rasa takut mati, keinginan untuk hidup selamanya di dalam dunia ini, sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang memiliki sifat takut seperti ini tidak akan pernah mau menerima yang namanya kebaikan. Betul. Tidak akan mempan lagi untuk diberikan nasihat-nasihat. Susah sekali untuk memberikan nasihat kepada orang-orang seperti ini. Makanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus para sahabatnya ke suatu daerah, kata Rasulullah, jangan dulu ajarkan mereka salat, jangan dulu ajarkan mereka puasa, zakat dan sebagainya, tapi tanamkan dulu kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diyakini, baru kemudian berikan mereka petunjuk tentang apa yang harus mereka lakukan dalam kehidupan ini. Ya, jadi kita melihat bila diangkat ini dalam kondisi kekinian, betapa generasi-generasi seperti ini akan menjadi beban bagi seluruh masyarakat, negara dan bangsa. Innaha huna qa'idun, ana menyunuh, hanya menunggu. Jadi mereka tidak akan berbuat apa-apa dan lebih banyak berkomentar dari hasil perbuatan orang. Ya, kalau seperti ininya kondisi kita, Indonesia tidak akan pernah maju. Dan generasi tersebut adalah generasi yang terburuk yang pernah hadir dan lahir di muka bumi Allah ini. Iya, suatu hal yang menarik Ustaz Hanafi. Jadi masyarakat hedonis yang maunya senang-senang saja tanpa mau bersusah payah, itu kita lihat adalah gambaran masyarakat Amerika. Iya. Ketika paham hedonis sudah begitu merambah, terjadi pemboman WTC 11 September itu, mereka terkejut. Walaupun itu kita belum terbukti pastilah apakah Islam di balik itu, tetapi mereka sangat terkejut kalaulah memang Islam ada agama yang menyatakan hidup itu harus diperjuangkan dengan kematian hanya demi agama. Iya. Jadi menariknya slogan-slogan pembusukan terhadap Islam oleh negara Amerika, tapi membuat masyarakat Amerika itu cinta terhadap Islam. Ada agama yang menggelorakan semangat juang di saat mereka itu maunya senang-senang saja. Jadi berubahlah masyarakat Amerika ini, yang dulunya agama Islam sebagai agama ketiga, sekarang sudah naik peringkat menjadi agama kedua setelah Nasrani. Nah, ini karena apa? Karena rupanya semangat juang itu sudah tidak ada lagi di Amerika, dan Islamlah satu-satunya agama samawi yang mempertahankan semangat juang itu. Semuanya. Dan ini menarik Ustaz Zainal, bahwasanya keyakinan itu bisa menular. Iya, bisa. Jadi semangat heroik, semangat patriotisme itu jika digelorakan terus, sebagaimana yang digelorakan oleh Nabi apa ini Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Nabi Musa ini itu mampu menularkan semangat itu kepada orang lain, iya, yang pada awalnya tidak ada sama sekali kaumnya yang mau ikut berjuang sama dia. Tiba-tiba ada dua, iya, ada dua, ya, kan? Dan kita lihat terus pada ayat-ayat berikutnya ini. Ini adalah poin-poin yang semakin lama semakin posisi Nabi Musa semakin seperti kuat bola salju, ya, dengan bola salju besar, dan ya, luar biasa. Jadi sampai militer pada tingkat hauna qa'idun, generasi yang duduk itu pun ingin juga ikut bersama Musa. Mereka tidak jadi duduk, tidak jadi santai, tidak mau, dan mereka ikut menggabung. Jadi di sini Allah membuat skenario bagaimana orang-orang yang berjuang, yang semangat, ya, mempunyai semangat patriotisme dan heroik itu, jangan menghentikan semangat juang itu. Kenapa? Karena semangat itu juga akan dilihat oleh Allah malaikat, dan akan ditularkan Allah malaikat kepada orang-orang yang siap berjuang juga. Kuli amalu, ya. Kuli amalu fasirallahu amalakum rasul. Iya, kalau kita mencoba untuk melihat dengan kondisi masyarakat sekarang ini, terutama sekali pemudanya, kita seharusnya cepat mengambil kesimpulan apa sebenarnya yang dialami oleh generasi sekarang ini. Apakah sikap hedonisme, sikap ingin terima bersih, sebagaimana jelaskan ayat ke-24 dari surah Al-Maidah ini, itu sudah merasuk di dalam jiwa pada generasi kita. Kalau kita memang mau berbicara secara jujur, ternyata memang generasi kita sekarang ini sudah mulai terkena virus oleh sikap-sikap ini, begitu. Sudah mulai muncul ingin mudah-mudah saja dalam segala sesuatu. Begini saja, coba lihat di sekolah itu, berapa banyak kalau sudah jam sekolah itu anak-anak pada bolos, keluar di mal-mal, jalan ke sana jalan kemari. Berapa banyak kalau sudah jam kerja itu PNS itu yang berkeliaran ke sana kemari. Coba, ini artinya apa? Semangat juang, tanggung jawab, amanat yang dibebankan kepada mereka itu tidak lagi menjadi satu prioritas atau hal yang harus mereka pertahankan dengan sebaik-baiknya. Jadi sebenarnya ayat ini menggambarkan seperti tadi, ketika ada orang yang setiap kali salat mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan kaum Yahudi yang kau, seperti kaum Yahudi yang kau marahi, yang kau murkai. Kenapa mereka harus dimurkai? Karena perbuatannya seperti ini. Jadi kita harus, sebenarnya ayat Al-Fatihah itu, surah Al-Fatihah itu membuka cakrawala kita. Cuman harus dibacalah seluruh Al-Quran, termasuk mulai dari Al-Baqarah sampai Al-Ma'idah, yang banyak sekali menceritakan tentang kehancuran mental, kepongahan dan kepengecutan orang-orang Israel ini. Maka wajar mereka kalau dimurkai Allah. Jangankan begitu, anak kecil saja yang sudah diasuh orang tuanya untuk menjadi pemberani, tiba-tiba ke kamar mandi saja tidak berani, takut. Kan apakah orang tuanya wajar untuk marah? Saya rasa sungguh sangat wajar. Karena apa? Karena tidak ada mental-mental penakut yang diajari orang tuanya, kok akhirnya anaknya menjadi penakut. Nah, ini tentu saja marah, apalagi Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengecap Bani Israel menjadi bangsa orang ini murkai. Karena apa? Karena memang penakutnya nauzubillah subhanallah. Satu lagi hedonisme tadi. Hedonisme. Jadi sedikit-sedikit takut. Karena apa? Karena hedonisme dan tidak beriman kepada Allah. Jadi salah satu tujuan dari pendidikan akhlak di dalam Islam itu adalah untuk mewujudkan dan memunculkan seorang generasi yang punya sikap keberanian, tapi bukan berani dalam artian yang konyol. Iya. Sebaliknya, kalau seseorang diajarkan keberanian tapi tidak didasarkan oleh nilai-nilai agama, maka ini akan muncul menjadi seorang yang berani tapi konyol. Ya, kenapa? Karena seorang muslim itu dia berani karena ada pegangannya, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin dirinya itu dipuji, bukan karena ingin dianggap pahlawan, bukan karena ayahnya pejabat dan sebagainya, ya, tapi murni memang karena Allah Subhanahu wa taala. Karena berada di jalan yang benar, ya. Jadi baiklah para pendengar RRI yang kami muliakan. Jadi sangat besar sekali manfaat bagi kita dalam membedah ayat 24 ini, sehingga kita tidak terjebak dalam kepongahan zaman modern yang disebut dengan generasi innaha huna qa'idun, kami hanya santai-santai menanti dan menunggu hasil yaitu generasi hedonisme. Dan kepada para pemuda kami berpesan, mari kita berjuang seperti berjuangnya Nabi Musa alaihi salam dan para pendekar-pendekar yang pemberani, sehingga mereka merasakan manisnya iman dan manisnya hasil dari perjuangan mereka, karena memang mereka bukanlah generasi-generasi yang duduk dan santai. Kami dari tim Safir Al-Azhar berterima kasih atas segala perhatian dan dukungan kepada kami, kritik yang baik dan membangun. Tetap kami harapkan demi memperbaiki dan memperkokoh nilai-nilai keilmuan yang ikut dalam risalah tafsir Sya'rawi ini, kami dari tim Safir Al-Azhar, saya Hanafi, Ustaz Zainal dan Ustaz Sofyan serta Ustaz Ahmad Perdana, kami semua mengucapkan jazakumullah khairan wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zainal, ana